Apa komentar Anda, Bapak Gilbert? Halo. Ya, silakan Pak Gilbert. Ya, selamat sore. Mm-hmm. Ini seperti buah si malakama. Kalau diberikan ke swasta, harganya tuh pasti naik ya. Mengikuti harga pasaran. Diberikan ke dimonopoli sama PLN sama juga. Karena dari satpam sampai eslonnya koruptor semua. Jadi serba susah. Kalau menurut saya itu mesti dirombak sistem secara pelan-pelan itu. Karena dalamnya itu rusak semua si PLN nih. Saya tahu benar mulai dari satpam sampai atas eslonnya. Hmm. Sampai ke direktur utamanya juga gitu. Hmm. Ya, oke, makasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Seven, selamat sore. Ya. Silakan Bapak. Rame-rame kita beli genset masing-masing perusahaan. Jadi enggak usah bayar PLN lagi. Hmm. Oke, itu saja. Terima kasih. Bapak Andri, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silakan. Kalau kita lihat ya, negara kita ini cukup kaya. Dan menurut saya ini kurang setuju kalau sananya kita pemerintah menjual kepada swasta. Sementara banyak yang capable sebenarnya orang-orang di Indonesia ini yang bisa kontribusi kepada PLN. Sekarang kan BBM udah cukup naik tinggi dan pemerintah udah menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi. Mudah-mudahan dengan naiknya BBM dan kurangnya subsidi pemerintah bersama bisa difasilitasi untuk kinerja dari pada PLN sendiri. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Bapak Ari. Ya. Silakan Mbak Ari. Oke, Mbak. Saya sih lebih bagus sih ini ya dikasih ke swasta dicoba dulu enggak apa-apa gitu karena biasanya kalau dikasih kompetitor itu nanti pada akhirnya juga harga memang mengikuti pasar, tapi ada kemungkinan akan turun daripada sekarang dikelola PLN tetapi harga enggak bakalan turun tambah naik gitu. Terus pelayanannya pun juga enggak ada baik-baiknya sama sekali kan. Seperti Bapak yang siapa tadi bilang karena efek dari koruptor dari atas sampai dari bawah sampai direkturnya itu. Jadi enggak ada salahnya coba dikasih kesempatan ke swasta untuk mencoba ikut di akses ke PLN. Seperti contohnya di Telkom gitu kan. Jadi Telkom kan sekarang agak lumayan nih, agak murah gitu loh. Mungkin gitu aja, Mbak. Oke. Okay. Terima kasih.